lain rek teler kumahanya mes-mes bola beak amurnya ulu-ulu beak pokona mah kitu kacidanya omo jeung bari pamajikan ngawak-wak mah rawing jeulit teh panas jangar ieu mah awewe di mana-mana di awewe bengkok. Gara-gara buntut, kita dukun aja, jangan pernah menang.